بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. Dan ketahuilah bahwasanya yang pertama kali akan melihat Allah Ta'ala di dalam surga adalah orang-orang yang buta, kemudian kaum lelaki, kemudian kaum wanita dengan mata-mata kepala mereka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihada wajibun wa inkaruhu kufrun. Dan mengimani hal ini, yaitu mengimani bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di dalam surga, ini wajib, dan mengingkarinya merupakan kekafiran. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan innal imana bi ru'yatillahi تبارك وتعالى في الدار الآخرة من أصول أهل السنة. Sesungguhnya mengimani akan dilihatnya Allah tabaraka wa ta'ala di negeri akhirat termasuk di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Ru'yatullahi fid daril akhirati sabitatun bil kitabi was sunnatil mutawatirati. Dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat ditetapkan berdasarkan Alkitab dan sunnah yang mutawatir. Waradat ahadithu balagat haddat tawaturi. Datang hadith-hadith, yaitu tentang akan dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat yang mencapai tingkatan mutawatir. Wasalat إلى ثلاثين أو ثمانية وعشرين حديثا ذكرها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح. Hadis-hadis tersebut mencapai 30 atau 28 hadis yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Hadil Arwah. Wa ankaraha ahlul bid'i من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم dan mengingkarinya, mengingkari akan dilihatnya Allah Ta'ala di akhirat para ahlul bid'ah, baik dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij maupun selain mereka. Wa ta'awwalul ahaditha aw hakamu 'alayha bi annaha akhbaru ahadin dan mereka menafsirkan hadis-hadis dengan penafsiran yang batil atau menghukuminya dengan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan khobar-khobar ahad, yaitu hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Wa ta'awwalul ayati bihada dan mereka menafsirkan ayat-ayat yang menunjukkan dilihatnya Allah Ta'ala di akhirat dengan penafsiran yang batil ini. Mithlu qawlillahi tabaraka wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Fata'awwaluha ta'wilan fasidan ala tariqatihimul batilati allati la yu'ayyiduha aqlun wala syar'un wala lughatun. Maka mereka pun, para ahlul bid'ah, menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran yang rusak berdasarkan metode mereka yang batil yang tidaklah menguatkannya akal syariat maupun bahasa Arab. Qalu ila rabbiha nadhirah qalu ilahuna bima'na ni'ama laisat harfa jarrin. Mereka mengatakan firman Allah Ta'ala ila rabbiha nadhirah mereka mengatakan ilah, di sini bermakna kenikmatan-kenikmatan, bukan huruf jar. Sehingga berdasarkan penafsiran mereka yang batil ini, ila rabbiha nazirah, maknanya bukanlah melihat Rabbnya, melihat Allah Ta'ala, bukan. Akan tetapi maknanya menurut mereka adalah melihat kenikmatan-kenikmatan Rabbnya, melihat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melihat Allah Ta'ala. Qabbahahumullahu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperburuk mereka. Wa min adillati ahli sunnati, dan di antara dalil-dalil ahlus sunnah yang menetapkan akan dilihatnya Allah Ta'ala di akhirat, al-awwalu, yang pertama, hadihil ayatu allati zakarnaha, ayat ini yang telah kami sebutkan, yaitu firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Asani, dalil yang kedua yang menetapkan akan dilihatnya Allah Ta'ala di akhirat, wa ma warada fi sahihi muslimin min hadithi suhaibin min tafsiri qawlillahi tabaraka wa ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyadah, dan apa yang datang di dalam sahih Muslim berupa hadis Suhaib radhiyallahu anhu berupa tafsir firman Allah tabaraka wa ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan al-husna, yaitu surga dan ziyadah, tambahan. Fussiratiz ziyadatu fi hadzal hadithi hadithi Suhaibin bi annaha nadharu ila wajhillahil karimi, ziyadah, tambahan di dalam hadis ini, yaitu hadis Suhaib radhiyallahu anhu, ditafsirkan dengan bahwa ia adalah melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia. Al-thalithu, dalil yang ketiga yang menunjukkan akan dilihatnya Allah Ta'ala di akhirat, wa ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nasan qalu li Rasulillahi صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة حديث yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sejumlah sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, apakah kalian termudaratkan tatkala melihat bulan di malam purnama? Qalu la ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, tidak, wahai Rasulullah. Qala, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian termudaratkan tatkala melihat matahari dalam keadaan tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu la ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, tidak, wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadhalika. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, maka sungguh kalian akan melihat Allah Ta'ala demikian pula, yaitu kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat dengan jelas sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama dan matahari tanpa ada awan yang menghalanginya dengan jelas pula di dunia. Ar-rabi'u, dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan dilihat di akhirat nanti. Wa ma rawahu Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna unasan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamati. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya sejumlah sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidh-dhahirati daw'un laysa fiha sahabun? Qalu la. Nabi alaihi salatu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, apakah kalian termudaratkan tatkala melihat matahari di waktu zuhur, cahaya yang tidak ada awan yang menghalanginya? Para sahabat mengatakan tidak. Qala, wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri daw'un laysa fiha sahabun? Qalu la. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dan apakah kalian termudaratkan tatkala melihat bulan di malam purnama, cahaya yang tidak ada awan yang menghalanginya? Para sahabah mengatakan tidak. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tudarruna fi ru'yatillahi azza wa jalla yawmal qiyamati illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Tidaklah kalian termudaratkan tatkala melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kecuali sebagaimana kalian termudaratkan tatkala melihat salah satu dari keduanya, yaitu matahari di siang hari ataupun bulan di malam purnama, yaitu orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala dengan jelas di akhirat sebagaimana manusia melihat matahari dengan jelas di siang hari dan melihat bulan dengan jelas di malam purnama. Wa ahadithu ukhra fi isbati ru'yatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamati. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menetapkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.